Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kemaksiatan dan dzunub atau dosa-dosa itu adalah penyakit yang memberikan pengaruh kepada jiwa seorang hamba. Dan pengaruh itu sama sebagaimana racun ketika diminum akan meracuni badan. Dosa itu akan merusak hati, jiwa, sebagaimana racun ketika seorang meminumnya, maka akan rusak jasadnya. Sesuai dengan tingkatan racun itu, semakin keras racun tadi, maka semakin cepat membunuh seseorang. Semakin besar pengaruhnya pada jasad seseorang. Demikian pula kemaksiatan. Semakin besar kemaksiatan itu, semakin besar pengaruhnya pada jiwa seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mewaspadai kemaksiatan-kemaksiatan itu, sebagaimana kita mewaspadai pula racun-racun yang akan membahayakan tubuh kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya syayatin, setan-setan, iblis dan bala tentaranya berusaha memalingkan manusia dari kewaspadaan ini. Berusaha manusia dipalingkan sehingga dia merasa aman dari penyakit yang membahayakan jiwanya. Maka manusia pun ada yang terlupakan. Bahkan di antara manusia benar-benar ada yang tidak selamat sama sekali dalam kehidupan dunia ini dari kemaksiatan yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Maka dia pun mati dalam keadaan kufur. Dan tidak ada lagi harapan kebaikan baginya. Karena dosa kekufuran itu tidak akan diampuni oleh Allah ketika seorang mati di atasnya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan ketika seorang mati di atas kesyirikan itu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa, kita akan membahas sebuah permasalahan, yaitu salah satu bisikan syaitan yang menjadikan sebagian manusia meremehkan dosa. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, beberapa waktu yang cukup lama. Kita sedikit mengulas kembali pembahasan ini. Yaitu dalih sebagian ahli maksiat untuk terus berbuat maksiat, ya, dengan alasan saya berhusnudzon kepada Allah. Jadi dia merasa husnudzon kepada Allah. Saya berhusnudzon kepada Allah, Allah itu akan berbuat ihsan. Allah itu akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini semuanya betul, Allah itu akan memberikan kebaikan, Allah tidak akan menzalimi hambanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini semuanya benar, tidak salah. Tetapi syaitan, ya, membisikkan kepada sebagian manusia untuk dia terus berbuat kemaksiatan dan tidak mempedulikan kemaksiatan, bahkan meremehkannya dengan alasan saya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya ini adalah bisikan syaitan. Kalau memang seseorang itu betul-betul berhusnudzon kepada Allah, niscaya husnudzon itu membawa dia untuk beramal soleh. Ini yang benar. Dia beramal soleh, kemudian berhusnudzon, Allah akan menerimanya. Beramal soleh, kemudian dia berhusnudzon, Allah akan melipat gandakan pahala. Ini yang namanya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Hadirnya kaum muslimin ke majelis ilmu, hadirnya kaum muslimin ke majelis-majelis zikir, menunaikan sholat lima waktu, kemudian duduk untuk mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, kemudian setelah itu berharap Allah akan melipat gandakan pahalanya, Allah akan menerimanya, Allah akan menjadikan itu sebagai sebab maghfirah, ampunan. Inilah yang disebut dengan husnudzon. Orang yang berhusnudzon seperti itu, kalau dia memang betul-betul berprasangka baik kepada Allah, maka dia beramal soleh. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia melakukan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan, nah ini namanya husnudzon. Dia beramal soleh, kemudian berharap amalannya diterima, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan-amalan dan doa-doanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Inilah yang benar. Orang yang seperti inilah yang akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Adapun orang yang kemudian meremehkan, seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan Allah tidak akan menghisab, kemudian dia terus berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan dengan dalih, sudahlah biarkan, Allah kan Maha Pengampun, biarkan saya berbuat dosa. Kemudian dia berharap Allah mengampuni dia. Sampai kemudian wal'iyadzu billah, na'udzu billah min dzalik, akhirnya dia mati di atas perbuatan jelek. Apakah kemudian yang seperti ini yang dimaksud dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah? Bukan itu. Oleh karena itu seorang ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri berkata, qala Al-Hasan Al-Basri, Innal mu'mina ahsanal dhon bi rabbihi fa ahsanal amala. Wa innal fajira asa'al dhon bi rabbihi fa asa'al amala. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia berhusnudzon kepada Rabbnya, fa ahsanal amal, maka dia pun memperbaiki amalannya. Ini orang yang beriman. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, fujur, ya, asa'adzon, dia sungguh telah bersu'udzon kepada Allah Rabbnya, fa asa'al amala, maka dia pun berbuat amal yang jelek. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhon bi rabbihi man huwa syaridun anhu? Apakah pantas seorang dikatakan berhusnudzon kepada Allah namun kemudian dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, lari dari Allah Subhanahu wa taala? Naam. Apakah pantas seorang dikatakan berhusnudzon kepada Allah sementara dia halun murtahilun fi masakhitihi wa ma yughdhibuhu? Pantaskah seorang dikatakan berhusnudzon sementara dia terus melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka? Muta'arridun lil-la'nah, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan laknat Allah. Contoh misalnya, saya mau menggeser batas tanah, tidak apa-apalah, hanya satu kilan saja, yang penting saya berhusnudzon kepada Allah. Apakah kita mengatakan, oh ora popo, terus kewai, silahkan kamu menggeser batas tanah tetanggamu diambil walaupun satu kilan, tidak apa-apa, yang penting kamu berhusnudzon pada Allah. Apakah kita akan ikut-ikutan seperti itu? Atau kita justru mengingatkan kepada dia, kamu tidak berhusnudzon namanya, kamu ini su'udzon. Bukankah Allah telah memperingatkan laknat bagi orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah? Nabi bersabda, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah ma'alimul ard, batasan-batasan tanah. Sudah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mengambil tanah saudaranya satu siber, akan satu kilan, akan dikalungkan dia 7 lapis bumi nanti di hari kiamat. Apakah ini yang namanya husnudzon? Apakah dikatakan husnudzon ketika dia durhaka kepada kedua orang tua? Tidak apa-apa saya durhaka kepada orang tua, biar saya meludahi orang tua saya, biar saya pukul orang tua saya, yang penting saya husnudzon kepada Allah, dia akan mengampuni saya. Apakah seperti itu ma'asyiral muslimin? Padahal Allah telah memperingatkan, ini perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab seorang mendapatkan laknat dari Allah. Naam. Qad hana haqquhu wa amruhu alaihi fa'adha'ahu. Apakah pantas seorang dikatakan berhusnudzon kepada Allah sementara perilaku dia menghinakan batasan-batasan Allah, meremehkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah? Apakah seperti ini orang yang berhusnudzon kepada Allah? Orang yang betul-betul berhusnudzon kepada Allah itu dia berbuat baik dan berharap kepada Allah. Ini husnudzon. Diingatkan tentang dosa-dosanya, dia segera meninggalkan, berusaha meninggalkan, bertobat, kemudian berharap tobatnya diterima. Inilah yang namanya husnudzon kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sesungguhnya yang seperti itu bukan husnudzon, tetapi su'udzon, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat tentang orang-orang yang salah dalam persangkaannya kepada Allah, akhirnya persangkaan itu menjerumuskan dia dan membinasakan dia ke dalam kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad qala Allah taala fi haqqi man syakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'dil juz'iyati wa huwa as-sir min al-qaul wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin. Sebagian orang meremehkan perbuatan dosa, menyangka Allah tidak tahu atau menganggap remeh demikian. Allah tidak mendengar, Allah tidak tahu, seakan-akan demikian. Allah berfirman dalam ayat ini, wadzalikum dzannukum, itulah persangkaan kalian, alladzi dzanantum bi rabbikum, yang kalian telah persangkakan Allah dengan persangkaan yang seperti itu. Persangkaan yang seperti ini ardakum, membinasakan kamu. Fa asbahtum minal khasirin, niscaya kamu pun akan menjadi orang-orang yang rugi. Iya. Kalau kita punya prinsip hidup seperti tadi, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, yang penting kita husnudzon, Allah itu akan mengampuni saya. Ini membahayakan kita ma'asyiral muslimin. Akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Persangkaan yang batil yang seperti ini bukan husnudzon, tetapi ini su'udzon billah azza wajal. Fahaula lamma dhannu anna Allah subhanahu la ya'lamu katsiran mimma ya'lamun kana hadza isaa'atu li dhannihim bi rabbihim fa ardahum dhalika dhann wa hadza sya'nu kullu man jahada sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Berkata Ibnul Qayyim, ayat ini berbicara tentang mereka, orang-orang yang berprasangka kepada Allah namun dengan persangkaan yang salah. Di antara persangkaan itu mereka menyangka Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang mereka lakukan. Meremehkan, berbuat jelek, berbuat meremehkan. Dan ini sesungguhnya adalah isaatul dhon, persangkaan buruk kepada Rob mereka. Yang seperti ini akan membinasakan seorang hamba. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan yang seperti ini. Coba marilah kita lihat bagaimana kehidupan manusia yang terbaik, kehidupan manusia yang paling mulia, qudwah manusia, uswah manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mungkin perlu kita tanyakan di sini, dan jawabannya tidak perlu disampaikan karena semuanya sepakat. Adakah orang yang paling berhusnudzon kepada Allah melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Tidak ada. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna di dalam berhusnudzon kepada Allah. Demikian pula para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka para nabi dan rasul, terlebih sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, beliau dan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berhusnudzon kepada Allah. Semua para nabi dan rasul, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mari kita dengar bersama. Hadis ini menunjukkan bagaimana sosok nabi alaihi salatu wasallam di dalam beliau beramal soleh, bagaimana beliau berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon yang benar itu seperti ini. Qala Abu Umamah Sahal bin Hunayf, dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya Abu Umamah dan Urwah bin Zubair, keduanya masuk ke rumah Aisyah. Aisyah sudah menjanda, yakni Rasul sudah wafat. Nah, Urwah bin Zubair ini tabi'in, keponakannya Aisyah, sehingga bisa mudah keluar masuk ke tempat Aisyah. Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam, Zubair itu suaminya Asma, Asma bintu Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Jadi ini bibinya Zubair ibnu Awam, afan, bibinya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dengan Abu Umamah masuk ke tempatnya Aisyah, kemudian mendengar cerita Aisyah, kisah saat menjelang wafatnya Rasul atau saat Nabi sakit. Faqalat, berkata Aisyah, "Lau ra'aituma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lahu." Sungguh seandainya kalian berdua melihat saat-saat dulu Rasulullah sakit. Yakni ada pelajaran yang besar. Aku akan ceritakan kepada kalian sebagian dari kisah sakitnya Rasul. Wa kanat indi sittatu dananir aw sab'atun. Ketika itu saya, kata Aisyah, memegang 6 dinar atau 7 dinar. Jadi di rumahnya Aisyah ada 6 dinar atau 7 dinar. Dinar itu uang emas. Satu dinarnya kurang lebih 4,25 gram. Itu uang dulu. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, uang emas, memang dari emas. Satu dinarnya itu 4/4 dinar kurang lebih gram. Kata Aisyah, fa'amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ufarriqaha. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan aku, kata Aisyah, untuk segera membagi-bagikan uang ini. Cepat keluarkan uang itu untuk bersedekah, cepat keluarkan. Qalat, berkata Aisyah, fasaghalani waja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, saya tidak sempat membagi-bagikan uang itu. Kenapa? Karena disibukkan dengan sakitnya Rasul ketika itu. Sampai lupa. Bukan sengaja, lupa. Karena sakit Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai suatu saat Aisyah ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, thumma sa'alani anha. Kemudian Rasul bertanya kepadaku setelah beberapa lama, ma fa'alti wahai Aisyah, apa yang telah kamu lakukan terhadap 6 dinar atau 7 dinar yang aku perintahkan untuk kamu bagikan? Kata Aisyah, la wallahi, belum, demi Allah ya Rasulullah, belum saya bagi. Laqad kana saghalani waja'uk, sungguh telah membuat aku lupa dan membuat aku tersibukkan sakitmu ya Rasulullah. Qalat, kemudian Nabi berkata, atau qalat, maka berkata Aisyah, fada'a biha fawada'aha fi kaffihi. Kemudian Rasul berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, mana uang itu? Mana 6 dinar itu? Kemudian diambil oleh Rasul, dipegang dengan telapak tangan beliau, uang-uang itu. Kemudian apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Wama au ma dhannu nabiyillah law laqiyallaha wa hadhihi indahu. Wahai Aisyah, apa kira-kira yang akan aku katakan nanti di hadapan Allah ketika aku menghadap Allah sementara uang 7 dinar ini masih di sini? Naam. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ma dhannu Muhammadin bi rabbihi. Apa yang kira-kira terjadi kepada Muhammad ketika nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara uang ini masih di tangan? Iya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Beliau maksum, namun beliau tidak ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan hartanya belum terinfakkan. Dan ketika Rasul wafat, beliau tidak meninggalkan apa-apa memang, kecuali hanya baju perang yang tergadaikan pada seorang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi hutang gandum dari orang Yahudi itu untuk menafkahi keluarga beliau. Iya. Tidak meninggalkan apa-apa kecuali beberapa yang beliau miliki. Adapun harta-harta beliau semuanya telah beliau infakkan. Inilah sosok orang yang paling berhusnudzon kepada Allah. Naam. Padahal ini bukan dosa. Bukan dosa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sakit keras, kemudian beliau pesan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong ini segera diinfakkan." Artinya beliau sudah mewakilkan kepada orang lain. Dan Aisyah pun tidak sengaja untuk tidak melaksanakan perintah itu. Karena Aisyah dalam keadaan merawat Rasul alaihi salatu wassalam. Namun itu pun Rasul alaihi salatu wassalam berharap seandainya itu segera dikeluarkan, karena beliau khawatir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah husnudzon. Berbuat baik dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala hadzal mawdhi' haqqa ta'ammuli 'alima anna husnul dhon billahi huwa husnul 'amali nafsihi. Barang siapa yang mau merenungkan bab ini, masalah ini, dengan betul-betul merenungkan ayat, merenungkan hadis, merenungkan kehidupan Rasul, maka dia akan faham bahwasanya yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah adalah husnul amal, beramal yang baik. Fa innal abda innama yahmiluhu ala husnil amali husnudzon bi rabbih an yujazihi ala a'malihi. Kenapa demikian? Karena tidaklah seorang hamba beramal baik kecuali karena dia punya husnudzon kepada Allah, Allah akan menerimanya, Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Inilah husnudzon yang menjadikan seorang beramal soleh. Panjenengan para bapak, para ibu, ya, datang bulan Ramadan penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena punya harapan yang besar kepada Allah. Apalagi khawatir jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir, jangan-jangan tahun depan saya tidak bisa mendapatkan Ramadan lagi, saya banyak dosa, saya belum banyak membawa bekal, saya coba beramal soleh di bulan ini. Disiapkan betul, sholat 5 waktu, berusaha untuk selalu di masjid, berusaha untuk mendapatkan takbiratul ihram, berusaha tidak ketinggalan aminnya imam. Karena orang kalau sholat berjamaah, ya, kemudian mengucapkan amin, dan kemudian bersamaan dengan aminnya malaikat, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang ketika dia mengucapkan amin dalam sholat jamaah itu bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang husnudzon mesti bersegera, jangan sampai saya terlambat. Bukan malah nunggu tahiyat akhir. Biar saya cepat selesai nanti sholatnya. Ya, dia dapat sholat jamaah, tetapi tentu yang lebih utama adalah mendapatkan shof yang pertama, mendapatkan takbiratul ihram. Ini orang husnudzon. Datang bulan Ramadan, saya akan siapkan nanti sholat 5 waktu di masjid, berusaha untuk tidak terlambat. Sholat tarawih dia juga ikuti, sodakoh, infak, dan seterusnya. Iftar memberikan orang yang berpuasa, buka puasa. Ini yang namanya husnudzon. Kenapa? Karena dia berhusnudzon, Allah menerima amalannya. Dia berhusnudzon, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Itulah yang menjadikan dia beramal soleh, husnudzon. Apakah kemudian akan kita samakan dengan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan? Aku raposo ben, sing penting aku husnudzon, Allah mengampuni dosa saya. Rasa sholat-sholat nang masjid, gak usah tarawih, kita manfaatkan untuk berhura-hura. Yang penting kita husnudzon kepada Allah. Benarkah yang seperti itu? Ini bukan husnudzon, ma'asyiral muslimin. Falladhi hamalahu ala husnil amal husnudzon. Maka ketahuilah, sesuatu yang mendorong dan memotivasi seorang hamba beramal soleh tidak lain adalah husnudzon kepada Allah. Naam. Fakullama hassana dhannahu bi rabbihi hassana amalahu. Semakin seorang berhusnudzon kepada Allah, semakin memperbaiki amalannya. Naam. Wa illa, kalau bukan seperti itu makna husnudzon, kalau bahkan seseorang menafsirkan husnudzon itu adalah mengikuti hawa nafsu, maka ini persangkaan yang salah. Naam. Tidak benar orang yang menyimpulkan bahwasanya husnudzon itu adalah mengikuti hawa nafsu. Bukan. Itu bukan husnudzon. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, dari hadis Syaddad bin Aus, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a wa man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Nabi pernah bersabda, naam, hadis ini ada perselisihan tentang sanadnya, naam, tetapi maknanya tampak kebenarannya, ma'asyiral muslimin. Al-Hakim menghukumi hadis ini sahih ala syarti syekhain, namun Adz-Dzahabi tidak menyetujuinya karena di sanadnya ada rawi yang lemah. Terlepas dari perselisihan ini, kita baca hadis ini sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim. Rasul bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas itu. Berarti masuk di dalamnya orang yang berhusnudzon. Benar-benar berhusnudzon kepada Allah adalah man dana nafsahu. Orang yang senantiasa menghisap dirinya Dia memperhatikan dirinya, menghisab, menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian beramal soleh, menyiapkan bekal untuk kematian. Ini orang yang cerdas, memanfaatkan kesempatan. Karena kesempatan kita hidup ini sebentar, ma'asyiral muslimin. Apa ada di antara kita yang punya anggapan kita itu banyak waktu dalam kehidupan dunia ini? Tidak ada, ikhwan. Yang ada adalah sisa-sisa hidup. Yang ada adalah sisa-sisa umur. Maka orang yang cerdas, yang betul-betul berhusnudzon kepada Allah, dia terus menghisab dirinya. Kalau dia melihat dirinya banyak dosa, dia banyak beristighfar, banyak bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia terus berusaha, beramal soleh, memanfaatkan waktunya untuk mempersiapkan kematian. Ini orang yang cerdas, husnudzon kepada Allah. Wal ajizu, adapun orang yang lemah, orang yang salah, yang dia tidak punya husnudzon kepada Allah, justru suudzon, adalah orang yang atba'a nafsahu hawah, yang menjadikan hawa nafsunya itu diikuti oleh dirinya, dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia punya angan-angan kepada Allah, hanya angan-angan saja. Allah akan mengampuni saya namun tidak bertobat. Allah akan memberikan saya pahala namun tidak beramal. Allah akan mengampuni saya namun tidak menempuh sebabnya. Ini namanya angan-angan. Sama dalam kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin. Orang yang cerdas itu, dia ambil cangkul, dia ambil sabit, dia ambil alat kerja, berjalan, bukan hanya berandai-andai. Dia datangi sawahnya, dia cangkul, dia tanam pohon, dia pupuk, kemudian berharap kepada Allah. Ini orang yang benar, cerdas. Lalu apakah kemudian orang dikatakan cerdas, dia di rumah duduk berandai-andai, Allah maha memberi rezeki, Allah maha pemurah, saya di sini saja, nanti toh juga tumbuhan akan keluar, sawah saya akan mengeluarkan padi dan seterusnya. Ini namanya tamanni 'ala Allah, berangan-angan tapi tidak pada tempatnya. Dalam kehidupan dunia seperti ini. Orang yang pertama adalah orang yang cerdas, orang yang kedua adalah orang yang lemah dan salah. Demikian pula dalam perjalanan kita menuju Allah. Orang yang kayyis, yang betul-betul berhusnudzon itu, menjadikan husnudzonnya itu membuat dia bersemangat untuk beramal soleh. Adapun orang yang terus mengikuti hawa nafsunya, dia bukan orang yang berhusnudzon, namun justru dia orang yang suudzon kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masih ada beberapa pembahasan disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Cukup panjang memang pembahasan ini, dan kita tidak baca semuanya. Di akhir pembahasan Ibnul Qayyim berkata, wala tastatil hadzal fasla, jangan engkau merasa terlalu panjang kita membahas masalah ini. Kita sudah cukup panjang membahas masalah ini, tapi jangan menganggap ini panjang. Kenapa? Fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahadin, karena pembahasan tentang hakikat husnudzon itu betul-betul dibutuhkan oleh kita semua, butuh. Fa farqun baina husnidzon billah wa bainal ghurur bihi, maka hendaknya kita wajib membedakan mana yang sesungguhnya husnudzon kepada Allah dan mana yang sesungguhnya dia tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Sungguh Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan merahmati seorang hamba ketika menempuh sebab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allah berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, kemudian dia berhijrah, melakukan amalan hijrah, wajahadu fi sabilillah, kemudian dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang yang beramal soleh dan beriman inilah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang betul-betul mengharap rahmat Allah. Ini yang benar. Jadi bukan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang meremehkan maksiat, orang-orang yang merendahkan syariat-syariat Allah, merekalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Bukan seperti itu Allah mengatakan. Tetapi yang Allah firmankan dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dia berhijrah, dia berjihad fisabilillah, berkorban dengan hartanya, jiwanya, mereka itulah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah. Naam. Maka hendaknya kita ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Mana yang memang itu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, itulah yang seharusnya kita tempatkan. Dan mana yang itu bukan husnudzan, ya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik contoh setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka juga orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah, dan nyata dalam kehidupan mereka, dalam tarikh perjalanan sahabat, kita melihat perjuangan mereka yang demikian besar, pengorbanan mereka yang demikian harum. Merekalah orang-orang yang benar-benar telah berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita rahmah, keberkahan, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar berhusnudzon kepada Allah dengan kita banyak beramal soleh dan berharap pahala dari sisi Allah jalla wa ala. Demikian yang bisa kita sampaikan sedikit ini, semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.